Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-91 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haq musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, jadi Yahudi, lil Yahud, lahum ini lil Yahud. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ini orang Yahudi, aminu, berimanlah kalian, bima anzalallah, kepada apa yang Allah turunkan. Satu pembahasan yang semisal mengingatkan dalam beberapa kitab beliau terkait dengan makna iman. Di sebagian kitab beliau sebutkan iman tidak cukup semata-mata diartikan tasdik, membenarkan. Iman itu adalah at-tasdiq ma'al qabul wa dida'an, membenarkan disertai dengan menerima dan tunduk kepadanya. Sehingga di sini kata beliau rahimahullah, aminu yani saddiqu bihi ma'al qabulihi wa dida'an lahu. Aminu, benarkanlah kalian ini, benarkanlah oleh kalian dan terimalah serta tunduk kepadanya. Jadi semata-mata bermana tasdik. Apa buktinya kata beliau? Abu Talib. Abu Talib saddaqa Rasul. Beliau membenarkan kenabian Rasul, tetapi beliau, Abu Talib, tidak beriman karena tidak menerima dan tidak tunduk kepadanya. Asyahid yang dikatakan kepada mereka, jika dikatakan kepada Yahudi, aminu bima anzalallah, qalu, mereka berkata, menjawab, nu'minu, kata mereka, kami beriman, bima unzil alaina, pada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Taurat. Yakni Taurat. Wa yakfurun, mereka mengingkari, mengkufuri, bima wara'ahu, apa yang wara'ah, yakni wara' bermana siwah. Wara'ah bermana siwah, yang selainnya. Yakni, maksudnya adalah Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Quran. Wahu wal haq. Wahu disiwahu hal. Huwal haq. Jumlah haliyah, hal dari ma bima wara'ah. Yani mereka mengingkari apa yang selainnya, padahal dia ini Al-Quran yang mereka ingkari itu adalah hak, adalah hak. Musaddiqan lima ma'ahum, dan membenarkan apa yang bersama mereka, yang sudah kita baca di ayat sebelumnya. Membenarkan dalam artian, iya, bahwasanya Taurat memang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Membenarkannya ini karena isinya sama dengan apa yang ada dalam Taurat, bahkan menyempurnakannya. Ya, mereka mengingkari Quran, Al-Quran adalah hak, dan membenarkan apa kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membantah pernyataan mereka yang mengaku beriman kepada Taurat. Qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, falima taqtuluna anbiya Allah min qabl, Mengapa kalian membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? In kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar beriman kepada para nabi, ya, sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian membunuh mereka? Ini bantahan buat ucapan mereka mengaku nu'minu bima unzila alaina. Ya. Mereka kufur kepada Quran dan juga mengingkari Taurat yang turun kepada mereka. Nah, dalam Taurat ada berita tentang akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul falima taqtuluna nabiy Allah? Katakan, kalau memang kalian benar-benar beriman ya kepada kitab-kitab suci Quran, kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah yang datang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum mu'minin? Jika kalian benar-benar beriman. Ini mana ayat yang ke-91. Ada faedah di sini. Beliau rahimahullah menyebutkan 7 faedah. Kita baca sebagiannya. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu menunjukkan annal Quran kalamullah. Quran adalah kalamullah, firman Allah. Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluq. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, dia itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Ayat itu menunjukkan urullah bidati. Karena bima anzalallah, Allah turunkan. Ya, ini dari atas, turun dari atas. Menunjukkan urullah. Yang ketiga, menunjukkan kedusaan Yahudi pada ucapan mereka nu'minu bima unzila alaina. Kenapa kata beliau? Li'annahum law amanu bihi. Karena kalau mereka benar-benar beriman kepada Taurat yang turun, la amanu bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah maktub, tertulis di kitab-kitab mereka. Ketika mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berarti kufur kepada Nabi Musa alaihi salam dan para nabi yang lainnya. Ketika mereka mengingkari Quran, ya, mereka berarti mengingkari Taurat dan kitab-kitab lainnya. Berikutnya, di antara ayat ini kata Allah rahimahullah menunjukkan utul yahud wa inaduhum. Ya, pembangkangan Yahudi dan penentangan mereka. Sehingga tidak mau beriman kepada kitab yang turunkan. Yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sehingga kata Allah rahimahullah, man du'iya ilal haqqi min hadhihi ummah. Barang siapa dari umat ini didawahi, diseru, diajak kepada al-haq, kemudian menolak dengan alasan al-madhhabu kadza wa kadza. Ingatkan, yang sunnah adalah ini, yang benar adalah ini, dalilnya ini. Kemudian menjawab, menolak dan menyatakan, tapi madhab saya begini-begini, tapi pendapat madhab ini dan itu. Menolak al-haq dengan madhab, maka pada dia ada syabahun mila yahud, ada kemiripan dengan Yahud. Kemudian antara yang boleh sebutkan kata beliau rahimahullah ta'ala, di ayat ini menunjukkan wujubu qabulil haq min kulli man ja'abihi. Wajib menerima al-haq dari siapapun yang membawanya. Dan sering saya ulang, diingat para ulama kita, beda antara qabul dengan talab. Iya, beda bab qabulul haq dengan talabul haq. Kalau menerima nasihat, menerima al-haq, siapapun yang bawa al-haq, kita terima. Tapi kalau mencari al-haq, belajar talabul ilmi, itu hanya kepada ahlus sunnah, kepada orang-orang pilihan. Tapi kalau menerima al-haq, iya, qabulul haq, itu min kulli man ja'a bihi. Semua yang datang bawa al-haq, menasihati dengan al-haq, diterima. Tapi talab, mencarinya, belajar kepadanya, hanya kepada ahlus sunnah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.